Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wayardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadirin yang saya muliakan. Nikmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak dan tidak mungkin bagi kita untuk menghitungnya. Maqulah 'azimah yaquluha al-ulama, an-ni'am in syukirat qarrat wa in kufirat farrat. Kenikmatan-kenikmatan tersebut jika di syukuri maka akan tetap senantiasa ada pada hamba tersebut, dan bila nikmat itu dikufuri maka akan hilang ataupun lenyap. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Rabbmu mengatakan la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur pasti aku akan menambahkan kepada kalian kenikmatan-kenikmatan yang lainnya selain dikokohkan, ditetapkan nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan berikan nikmat-nikmat yang lain. Demikian pula sebaliknya, Allah mengatakan wala in kafartum inna adzabi lasyadid, namun jika kalian kufur sungguh azabku amatlah pedih. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengubah keadaan suatu kaum yang berada di atas kenikmatan, tidaklah mereka dicabut nikmat-nikmat itu. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Tidaklah Allah mengubah keadaan suatu kaum melainkan kaum tersebut yang mengubahnya. Tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, wa min a'zami hadhihi an-ni'am hadhihi ad-da'wah al-islamiyah as-salafiyah. Di antara nikmat yang paling besar adalah nikmat berupa dakwah Islamiyah, dakwah salafun as-salih, Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi, atba'ut tabi'in, at-tabi'in wa atba'u at-tabi'in. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan terjadinya perpecahan pada umat ini. Demikian pula umat-umat sebelumnya. Wasataftariqu hadhihi al-ummah ila 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Dan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk ke dalam neraka kecuali satu golongan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, siapakah satu golongan tersebut? Ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Yaitu golongan yang menempuh jalanku, demikian pula jalan para sahabatku. Itulah nikmat dari nikmat yang barakallahu fikum. Dakwah ini, dakwah Islamiyah, dakwah salafun salih allati imtanna Allahu alaina biha, Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita, la bihaulina wala biquwatina, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kekuatan kita ataupun kemampuan kita, namun semua itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sekian banyak manusia berusaha untuk mencari al-haq. Kam mim muridinil khair lam yusibhu. Sekian banyak umat yang menginginkan kebaikan, namun tidak sampai, tidak bisa mendapatkan kebaikan tersebut. Ada yang terjatuh kepada pemikiran al-khawarij, ada yang terjatuh kepada pemikiran al-mu'tazilah, pemikiran sufiyah, pemikiran rafidhah, al-jahmiyah, dan kelompok-kelompok yang lainnya. Maka sekali lagi ini merupakan nikmat yang patut kita syukuri, yang patut kita pertahankan. Sehingga Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, demikian pula jalan para pengikutnya. Allah mengatakan kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakan wahai Nabi, inilah jalanku. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad'u ila Allah ala basiratin. Aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala di atas basirah, di atas al-ilm. Ana wa manittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Kata para ulama di dalam menafsirkan ayat ini, di antara mereka mengatakan bahwa di antara jalan atba' an-nabi sallallahu alaihi wasallam, apa jalannya? Mereka adalah orang-orang yang senantiasa terjun menekuni dakwah Islamiyah ini. Turut andil di dalam berdakwah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani. Turut andil di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan ilmunya, baik dengan harta, baik dengan fikiran, ataupun minimal dengan doa. Setiap kita dituntut untuk memiliki andil dalam dakwah Islamiyah ini, yang mana pada hakikatnya andil kita itu akan kembali kepada kita masing-masing. Sebesar apapun, demikian pula sekecil apapun usaha kita, baik dengan lisan kita, baik dengan tenaga kita, harta kita, doa kita, Allah Subhanahu wa taala akan membalas sesuai dengan amalan kita masing-masing. Allah mengatakan in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik untuk diri-diri kalian masing-masing. Wa in asa'tum falaha, namun sebaliknya, jika kalian berbuat jelek, sesungguhnya kalian berbuat kejelekan untuk diri-diri kalian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam sekian banyak ayat menyebutkan keutamaan dakwah ilallahi azza wa jal, keutamaan berpegang teguh dengan syariat ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-khairiyah, kebaikan yang didapati oleh umat ini ketika dia menyeru kepada al-haq, mengajak kepada kema'rufan, demikian pula mengingkari kemungkaran. Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah keluarkan. Kapan khairiyah tersebut didapatkan? Tatkala kalian mengajak kema'rufan, demikian pula mengingkari kemungkaran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shaliha wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak kepada agama Allah, mengajak umat manusia untuk berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh, dan dia adalah seorang muslim, seorang mukmin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, pertolongan Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada setiap hamba, diberikan kepada setiap muslim, setiap mukmin sesuai dengan kadar dia di dalam menolong agama Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kadar dia di dalam memenuhi hajat-hajat yang dibutuhkan oleh umat manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu seruan bagi kita semua, kaum muslimin, kaum mukminin yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, seorang mukmin. In tansurullah yang surukum mayusabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah pasti menolong kalian. Bagaimana bentuk menolong agama Allah? Mempelajarinya, mengamalkannya, mendakwahkannya. Balasannya, yang surukum Allah pasti menolong kalian. Ditolong di dunia, demikian pula ditolong di akhirat. Allah mengatakan, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Pertolongan Allah sesuai dengan kadar keimanan masing-masing, baik yang ada dalam kalbunya, baik keimanan yang dia wujudkan dengan lisannya, demikian pula dengan anggota badannya. Pertolongan Allah sekali lagi sesuai dengan kadar keimanan masing-masing, sesuai dengan perjuangan seorang muslim di dalam menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula wa yutsabbit aqdamakum, Allah pasti akan mengokohkan kaki-kaki kalian, diberikan keistiqomahan di dunia. Demikian pula ya, diberikan kekokohan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur, demikian pula di akhirat nanti. Sekali lagi, pertolongan dan kekokohan yang Allah berikan sesuai dengan usaha dan kadar setiap mukmin di dalam menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lainnya, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian perniagaan yang menyelamatkan diri-diri kalian dari azab yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa tujahiduna fi sabilillah. Kalian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa min a'zami al-jihad fi hadzal 'asr, dan di antara jihad yang paling besar pada zaman ini adalah talabul ilm, nasyrul ilm wa da'wah ila Allah azza wajal. Mencari ilmu, mempelajari ilmu, mengamalkannya dan menyebarkannya, mendakwahkannya. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kalian berjihad di jalan Allah dengan harta benda kalian, demikian pula diri-diri kalian, itulah yang terbaik bagi kalian. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya, semua yang Allah berikan, kenikmatan yang Allah berikan berupa ilmu, berupa amal saleh, berupa harta, berupa kekuatan, sekali lagi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawaban. Harta kita dari mana kita dapatkan, ke mana kita belanjakan? Waktu muda kita, kita habiskan untuk apa? Demikian pula badan kita. Naam, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan di dalam hadis Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser kedua kaki hamba, kedua kaki manusia pada hari kiamat sampai ditanya tentang empat perkara. An umrihi fi ma'afnah, tentang umurnya dihabiskan untuk apa? Wa an ilmihi madza amila bihi, tentang ilmunya, apa yang dia lakukan dengan ilmu tersebut? Wa an malihi min aina iktasaba wa fi ma anfaqah, dan tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan kemana dia belanjakan. Wa an jismihi fi ma ablah, demikian pula tentang jasadnya, dia pergunakan untuk apa jasad tersebut? Kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ini, mimba bisyukur, sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian pula sebagai bentuk kewajiban kita, kewajiban kita adalah at-ta'abbud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kewajiban ini kita jadikan sebagai acuan utama hidup kita di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghambakan diri kepada Allah, demikian pula untuk berbekal bertemu Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih." Kalian pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita, harta kita, keluarga kita, na'am, demikian pula kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bagaimana sikap kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, apakah kita peduli terhadap agama ini, apakah kita mensyukuri agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kepada kita, balliwu anni walau ayah, sampaikan kepadaku, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Naam. Setiap orang berusaha untuk memiliki andil di dalam dakwah ini, baik dengan hartanya, baik dengan fikirannya, baik dengan ilmunya, apapun yang Allah berikan kepadanya, ya, berusaha untuk dimanfaatkan di dalam menyebarkan dakwah Islamiyah yang mana faedahnya kembali kepada diri kita masing-masing. Kembali kepada diri kita masing-masing. Naam. Barakallahu fikum. Ini yang bisa ana sebutkan pada pertemuan kali ini. Naam. Kemudian yang terakhir, sebelum ana tutup, ana ingatkan satu ayat. Nabi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Tsumma awratna al-kitaba." Kemudian kami min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Kitab bagi hamba-hambaku. Allah sebutkan tiga golongan dari kalangan kaum mukminin. Manakah dari ketiga golongan tersebut kita masuk dari golongan yang pertama, kedua, ataukah ketiga? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faminhum dzalimun li nafsihi." Golongan yang pertama adalah orang-orang yang dzalimun li nafsihi. Orang-orang yang berbuat zalim, menzalimi dirinya sendiri. Ya. Bagaimana bentuknya? Yatruk ba'dha al-wajibat. Dia meninggalkan sebagian kewajiban. Wa yaf'al ba'dha al-muharramat. Melaksanakan sebagian perkara haram. Ini golongan yang pertama. Kemudian golongan yang kedua, faminhum muqtasid. Golongan pertengahan. Golongan yang senantiasa menjaga kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya. Golongan yang senantiasa meninggalkan perkara-perkara haram, namun tidak melengkapi dengan perkara-perkara mustahab. Kemudian yang terakhir, faminhum sabiqun bil khairati biiznillah. Golongan yang ketiga adalah golongan yang berlomba-lomba, bersegera di dalam kebaikan, bersegera di dalam melaksanakan ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ingatkan golongan yang ketiga tersebut, biiznillah, dengan izin dari Allah, bukan dengan kemampuannya, namun dengan izin dari Allah. Agar apa? Disebutkan para ulama, mengapa disebutkan yang pertama adalah zalimun nafsi? Bukankah yang pertama semestinya paling utama? Disebutkan mengapa diutamakan ataupun dikedepankan zalimun nafsi? Agar seorang hamba tidak putus asa, agar tidak putus asa. Rahmat Allah sangatlah luas. Selama dia hidup di dunia, masih terbuka pintu taubat, masih terbuka amal soleh. Kemudian diakhiri dengan sabiqun bil khairat biiznillah. Tujuannya apa? Agar seseorang ketika berbuat baik, memiliki ilmu, berbuat ketaatan, berjihad, beramal soleh, bersedekah, diakhirkan agar seseorang tidak maghrur, tidak tertipu, merasa memiliki amalan soleh, merasa berbuat. Kemudian Allah ingatkan biiznillah, semua itu dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Apa kata para ulama? Fas-sabiquna fil khairati fid dunya humus-sabiquna fil akhirah al-muqarrabun. orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan di dunia, maka mereka adalah orang-orang yang bersegera mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunan Allah, demikian pula surga Allah Subhanahu wa taala, al-muqarrabun, yang didekatkan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, hadirin saya muliakan, kesempatan yang Allah berikan na'am di dunia ini hendaklah kita manfaatkan untuk memperbanyak bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekalah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, naktafi bihadza, walhamdulillahirabbil alamin.